Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, ada wacana syarat pendidikan minimal untuk calon presiden sebaiknya S1, bukan SMA seperti yang diatur sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya kalau persyaratan formal pendidikan itu kan sebetulnya nggak penting ya. Nggak penting, jadi ketika orang itu sudah dicalonkan oleh masyarakat, kelompok masyarakat mungkin seperti bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, ketika sudah dicalonkan, ini kan berarti sudah mendapat persetujuan politik. Ini kan jabatan politik, bukan jabatan profesi. Jadi menurut saya sih sudah tidak penting lagi persyaratan-persyaratan yang lain-lain itu. Jadi hanya mengada-ada aja dan kelihatannya memang persyaratan-persyaratan itu, undang-undang itu sering dipakai untuk menghadang lawan politik, untuk menghambat yang lain, undang-undang yang kita ini untuk persyaratan itu. Kalau menurut Bapak, apa syarat yang ideal bagi seseorang untuk menjadi presiden? Persyaratan pendidikan itu sudah tidak penting. Jadi yang penting ini kan persyaratan politiknya. Kalau orang sudah diberi mendapat trust dari masyarakat, dari publik, apalagi dari suatu partai yang mencalonkan diusung sebagai kandidat, ini persyaratan-persyaratan semacam itu harus dihilangkan. Karena ini nanti justru akan menghambat dan mengabaikan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Misalnya persyaratan mengenai moralitas, integritas, kapasitas. Nah ini kan yang harus, yang lebih penting dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan formal semacam itu. Lalu Pak, usulan wacana ini juga muncul karena presiden dinilai memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu dalam lingkup negara dan harus menghadapi tokoh-tokoh dunia lainnya, sehingga harus memiliki jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Bagaimana menurut Bapak? Nah, justru itu, apakah kita sudah sepakat, sudah mengakui jenjang pendidikan kita? Apakah yang sudah S3 itu kualitas moralnya, kualitas integritasnya itu kemudian otomatis naik? Dan ini yang penting, karena ini sudah jabatan politik. Jabatan politik itu tentu saja orang sudah memiliki kapasitas untuk itu. Jadi sudah enggak menurut saya sih sudah enggak penting lagi hal-hal semacam itu diatur. Jadi kalau partai sudah mengusulkan itu sudah enggak penting lagi. Pendidikan yang penting persyaratan-persyaratan administrasi yang ada di partainya aja. Jadi partai yang, jadi persyaratan-persyaratan itu harusnya diadakan oleh partai, bukan oleh yang lain. Jadi ketika saya misalnya kalau punya partai, saya mengajukan ini tentu saja setelah saya melakukan seleksi berbagai macam hal kan gitu. Jadi biar internal partai yang menetapkan kualitasnya sendiri ya Pak? Nah sehingga dengan demikian publik juga tahu bahwa partai ini kualitasnya kayak apa. Kalau partainya menyeleksinya sembarangan ya berarti kan nggak akan dipilih. Lalu jika wacana ini benar jadi diterapkan, akibat seperti apa yang akan muncul Pak? Jadi, nah inilah yang nanti akan menjadi masalah ini kan. Jadi memang aturan ini kemudian kan dipakai untuk menghambat yang lain. Padahal kapasitas politiknya seorang yang lulusan SMP misalnya, karena dia berpolitik, punya wawasan segala macam, mungkin akan lebih tinggi dibandingkan dengan profesor. Bisa kejadian contohnya misalnya Soeharto, kapasitasnya siapa sih ya, yang meragukan kemampuan Soeharto, padahal lulusan, ya lulusannya juga sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat. Juga ada dalam konteks ini Megawati, kapasitas politiknya seperti apa? Kan itu juga dibandingkan dengan yang sudah sarjana-sarjana itu kan juga belum tentu lebih buruk. Demikian inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.